اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Bagaimana pendapat Ustadz terhadap kantor gubernur yang memasang baliho ucapan selamat Natal dan tahun baru? Tidak perlu mengucapkan selamat Natal tahun baru. Kita negeri mayoritas muslim, negeri besar. Bahkan dalam pemerintahan Islam itu, ketika orang non muslim ingin merayakan hari besarnya di ruang tertutup. Begitu pada masa zaman khilafah Islamiyah dulu. Oke, kita tidak pemerintahan Islam, tapi kita tetap memakai agama Islam. Dalam Islam diajarkan tak boleh. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi, robah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, dengan lidah. Fa illam yastati' fa bi qalbihi, tak sanggup dengan hati. Wa dzalika adhaiful iman, itulah selemah-lemah iman. Tidak ada kemungkaran yang lebih mungkar daripada mengatakan Allah punya anak dan anaknya itu mati di palang salib. Apakah boleh pemimpin, gubernur, bupati mengucapkan selamat Natal? Tak boleh. Orang kalau mungkar kita jangan ucapkan selamat. Orang mungkar itu kita kasih tahu, kamu ini salah, kamu ini mungkar. Seperti yang dilakukan oleh Rahmatullah Al-Hindi, seperti yang dilakukan oleh Ahmad Dedat, seperti yang dilakukan oleh Zakir Naik. Kalau tidak sanggup, maka diam, selamatkan diri. Jangan malah mengucapkan selamat. Selamat nyasar ya, selamat sesat ya. Betul. Orang yang mengatakan selamat Natal itu konsekuensinya tiga. Sama dengan mengatakan Allah punya anak. Sama dengan mengatakan anak Tuhan lahir 25 Desember. Sama dengan mengatakan anak Tuhan mati di palang salib. Dibantah dalam Quran. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Trinitas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Al-Masih anak Maryam itu Allah. Bila di tengah sob ada anak kecil yang belum baligh, umur 4 tahun, apa hukumnya? Anak kecil tidak memutus aurat, tidak memutus sob. Kalau dua syarat. Yang pertama, kalau anak kecil itu sudah khitan, karena ada kulit kulfah namanya yang menutup hasyafah, itu najis. Kalau dia sudah khitan, seperti di Arab anak-anak kecil di khitan, dia tak memutus sob. Yang kedua, anak kecil itu wudunya sempurna. Di rumah dia berwudu, tapi di jalan wudunya batal, maka dia memutus sob. Bagusnya kata Syekh Atiyah Saqar dalam fatwa Al-Azhar, anak kecil dibuatkan satu sob di belakang. Semoga Ustaz selalu dilindungi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Apa Ustaz ketahui tentang nama-nama syaitan di dalam surat Al-Fatihah yang katanya ada 7 nama syaitan? Saya mengetahui ini dari suatu tarekat. Bukan nama syaitan dalam surat Al-Fatihah 7 nama syaitan. Ada huruf-huruf yang mengandung nama syaitan, huruf itu tidak ada di dalam surat Al-Fatihah. Itu mana? Itu bukan hadis Nabi, itu bukan ayat Al-Quran. Itu ijtihad. Mereka cocokkan, oh nama syaitan ini, huruf-hurufnya ini tidak ada dalam Al-Fatihah. Bukan ayat Al-Quran, bukan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir-akhir ini suami jarang sholat, Pak Ustaz. Saya dan anak-anak saya sudah menyuruh untuk sholat. Gimana menurut Pak Ustaz, apakah saya dan anak-anak saya berdosa? Karena suami ini terbalik. Ini sudah tak jelas lagi siapa pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Laki-laki itu yang menjadi pemimpin. Suami ini yang menyuruh anak sama istri. Ini istri pula sama anak menyuruh dan khawatir pula dia berdosa. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Oleh sebab itu maka panggillah nenek mama, keluarga atau masyarakat alim ulama, didudukkan suami ini, dikasih nasihat supaya dia menutup aurat, supaya dia melaksanakan sholat. Seorang hafiz Quran yang bernama Presiden Mursi ditumbangkan oleh konstitusi karena ingin menegakkan syariat Islam. Jadi pertanyaan saya, apa usaha kita sebagai umat Islam membela orang Islam di Timur Tengah? Yang pertama, kita pahamkan keluarga kita, diri kita, sehingga apa yang terjadi di sana tidak akan terjadi di tempat kita. Kalau sudah semuanya paham tentang Islam, tidak ada lagi curiga, tidak ada lagi isu teroris, tidak ada lagi macam-macam. Kemudian tentang masalah Mursi ini politik, ada tentara ingin menggulingkan, intervensi asing, terancam kepentingan Amerika, yang paling dekat adalah terancam kepentingan Israel. Dengan zaman globalisasi sekarang ini, dengan Islam yang semakin berkembang dan semakin banyak yang ingin menghancurkan Islam, yang Ustadz bilang tadi ada tiga golongan, Syiah, Kristenisasi. Lihat saudara-saudara yang di Timur Tengah, Islam disiksa dan dianiaya. Dan nah ini terkait dengan apa yang terjadi konflik saudara kita di Timur Tengah. Paling minim doa. Tak bisa buat apa-apa, maka paling tidak doa. Makanya setiap khutbah Jumat, dalam khutbah kedua pasti saya selipkan, Allahumma ansuri ikhwan al-mujahidin al-muzlumina fi Suria wa fi Misra wa fi Yaman wa fi kulli makan. Paling tidak doa. Kalau doa pun tak juga ada, man lam yahtam bi amirul muslimin falaysa minhum. Siapa yang tak peduli dengan orang Islam maka bukan muslim. Ada enggak kisah tentang wanita yang hafal Quran menikah dengan laki-laki yang baru hafal 2 juz dan tak terlalu ganteng? Laki-laki melihat perempuan karena agamanya, tungkahul mar'atu li arba', limaliha karena hartanya, wali hasabiha keturunannya, wali jamaliha karena cantiknya, fasfar sertidin, fasfar bizatidin, pandanglah karena agamanya. Perempuan melihat laki-laki juga karena agamanya, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, kalau datang kepadamu wahai para wali laki-laki baik agamanya, baik akhlaknya, fazawijuhu, nikahkan dia. Bahwa dapat yang hafal Quran, bonus, baik. Tapi yang penting, baik agamanya. Yang kita pertama mintakan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, din, agama. Apakah diterima amal ibadah saya seperti sholat, puasa, zakat, ibadah sunnah, sedangkan saya masih bekerja di tempat penghasilan riba, bank konvensional? Ulama Saudi Arabia tak ada tawar-menawar. Syekh Abdul Aziz Ibn Ubaz, Syekh Ibn Utsaimin, keluar segera, resign, berhenti dari bank konvensional. Adapun Syekh Yusuf Al-Qardawi, kata dia, kalau darurat, tak ada makan, anak mau sekolah, segala macam, tak ada biaya, okay, sementara. Tapi cari usaha yang lain. Apakah menurut Ustaz ada bank syariah Indonesia yang benar-benar murni? Menuju syariah. Kalau murni syariah macam Islamic Development Bank atau Bank Faisal Islami, belum. Kita menuju syariah. Makanya jangan kita matikan. Dengan beralihnya konversi bank syariah, bank Nusa Tenggara Barat menjadi bank syariah, bank Aceh menjadi bank syariah, dua bank daerah sudah syariah. Ini kalau semua daerah naik, insya Allah kita bisa. Kita bantu, jangan kita bunuh bank syariah ini, nanti dia mati. Untuk sholat 2 rakaat baik sunat maupun wajib, apakah di rakaat antara itu duduknya iftiras atau tawarruk? Mazhab Syafi'i duduknya tawarruk, pantatnya nempel ke lantai. Sedangkan mazhab Hambali duduknya iftiras, seperti duduk tasyahud awal. Sholat yang tidak ada tasyahud akhirnya, maka duduknya terakhir itu iftirash. Itu sudah lama, sejak zaman Syafi'i Hambali. Sekarang baru sampai tempat kita, heboh dengan itu. Makanya di masjid itu buka pengajian perbandingan mazhab. Apakah mengusap wajah selesai berdoa tidak dianjurkan? Atau memang termasuk? Hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW madda yadahu, diangkat tangannya, walam ya rudda, Nabi tidak pernah menurunkan tangannya hatta yamsah bihi wajhahu, mengusap wajahnya. Hadisnya dhaif. Tapi buka kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, memang hadis ini dhaif, tapi karena jalurnya banyak maka derajatnya naik menjadi hadisun hasan. Begitu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Al-Hafiz Ibnu Hajar 300.000 hadis hafalannya. Dialah yang kita dengar, dia yang paham. Jangan dengarkan orang yang tak paham. Apakah puasa sunnah Senin Kamis memang boleh dibatalkan dalam hal menerima undangan makan siang? La yalumanna minna shaim al-muftir. Kami sedang dalam keadaan puasa, ada yang berbuka tidak mengejek yang puasa tak mengejek berbuka. Silakan amal masing-masing. Andai ustaz sedang puasa, diajak bertamu, ada kawan pesta, ya datang aja. Barakallahu lakuma wa barakallakuma wa jama'a bainakuma fi khair. Puasanya lanjut, dia tidak akan tersinggung. Karena kita sedang mengamalkan ajaran. Itulah enaknya kalau ngajinya sama. Jadi makna datang itu tidak mesti makan. Karena menghadiri undangan hukumnya wajib. Iya, sedangkan puasa tadi sunat. Betul, tapi menghadiri undangan kan gak mesti makan. Menghadiri undangan, bukan suruh makan wajib. Siapa bilang makan wajib? Mohon maaf ya friend, saya sedang puasa nih. Dia juga ngerti, oh ya ente sedang puasa. Selamat ya, selamat menempuh hidup baru. Datang tetap. Makanya ngaji. Kalau gak ngaji ikut perasaan, tersinggung, singgung berat nih, kenapa gak puasa? Kenapa kemarin gak datang undangan? Apa hukumnya minta di ruqyah? Apakah boleh? Boleh. Kalau boleh, apa kriteria ruqyah yang sesuai syariat Islam? Boleh minta rekomendasi ruqyah dengan ketua arsi, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. cabang Riau, Ustadz Saifullah, kantornya di Masjid Al-Falah bawah Rumah Sehat Jalan Sumatera. Rukyah syariah, jangan pergi ke rukyah syirkiah, syirik, minta kepada jin, minta kepada setan. Saat ini Ahlul Bait Rasulullah berada di mana Pak Ustadz? Untuk Indonesia ada namanya Naqabah Alawiyin. Kalau ada yang ngaku Ahlul Bait, minta mana syahadah Naqabah Alawiyin. Sultan Syarif Kasim Riau itu dikeluarkan Naqabah Alawiyin bahwa Sultan Syarif Kasim adalah memang betul Ahlul Bait, keturunan Nabi SAW. Yang ngaku-ngaku modal hidung mancung sama sorban dua lapis tak bisa. Mesti ada nasabnya. Kemana? Ke Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain bin Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Naqabah Alawiyin namanya. Mana syahadah ijazah? Perempuan yang sedang haid boleh membaca zikir pagi dan petang? Boleh. Baca zikir. Perempuan yang sedang haid jangan melamun, masuk setan, diganggu jin segala macam. Tetap berzikir, subhanallah, subhanallah. Bahkan ayat Al-Qur'an yang isinya doa boleh. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ayat Qur'an, tapi ketika dibaca naik kendaraan fungsinya sebagai doa. Bismillahirrahmanirrahim, mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Ayat Qur'an, tapi ketika dibaca fungsinya sebagai doa. Usia berapa Nabi Ismail yang mau dikorbankan oleh Nabi Ibrahim itu? Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika dia usaha sudah sampai bisa berusaha. Akil baligh. Banyak ikhtilaf usia 15, usia 17, usia 18. Yang penting usia sudah sampai akil baligh, sudah boleh bisa berusaha. Kebanyakan ustaz membaca ayat Quran dimulai dengan ta'awuz, tapi tanpa baca bismillah. Kenapa? Karena dalam Quran dikatakan idza qara'tal Quran, kalau engkau baca Quran fasta'iz billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Maka a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru baca ayat Quran. Adapun bismillah itu adalah pemisah antara surat. Surat Qul huwallah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, maka dipisah dengan bismillah. Dia bukan bagian dari ayat. Kecuali Al-Fatihah, Al-Fatihah bagian dari ayat. Bismillahirrahmanirrahim ayat 1. Kecuali Maliki, Maliki nomor satunya bukan bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin itu ayat 1. Nah, ini tentang masalah fungsi bismillah. Apakah benar ada hadis yang mengatakan bahwa nanti seorang di surga bisa menyelamatkan temannya yang di neraka? Ya, sudah kita kaji di masjid Darul Iman dekat rumah saya. Ketika membaca buku Al-Lu'lu' wal-Marjan fima tafaqqa 'alaihi syaitan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang sepakat Bukhari Muslim, nama kitabnya Al-Lu'lu' wal-Marjan fima tafaqqa 'alaihi syaitan. Di situ ada hadis panjang tentang orang yang masuk surga. Lalu ketika dia masuk surga, suruh masuk, dia tengok, saudaraku mana? Saya nunggu, tak ada, mana dia? Ya Allah, aku tidak mau masuk surga. Aku sebelum menyelamatkan saudaraku. Itulah orang beriman itu. Dia sudah di akhirat pun dia mau menyelamatkan saudaranya. Akhirnya disuruh Allah Ta'ala, cari saudaramu itu. Hadis sahih, syafaat orang soleh. Maka kita berkawan semua orang-orang soleh. Saya pernah mendengar hadis dari seorang ustaz, tidak akan masuk surga orang yang menarik pajak. Apakah hadis itu sahih? Hadisnya sahih. Dibahas oleh ulama Saudi Arabia. Maksudnya di situ pajak mana? Pajak zaman Romawi dengan Persia dulu. Karena pajak itu untuk raja hidup mewah-mewah. Adapun pajak sebuah negara, pemimpinnya soleh, baik. Pajaknya untuk fasilitas, jembatan, bangun sekolah, baik, tak salah. Tengok dulu. Kira-kira kita ini perlu tak pajak? Saudi Arabia dengan kita ini, Saudi minyaknya cuma dalam tanah, kita dalam tanah, di atas tanah. Mestinya kita tak perlu pajak. Banyak orang kafir mencari kelemahan Islam, salah satunya dengan opini. Katanya Islam cinta damai, tapi dulu menyebarkan Islam lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya, mana Islam menyebarkan lewat pedang? Kalau memang betul Islam itu sebarkan lewat pedang, itu tidak akan ada Pulau Bali. Kalau memang betul Islam itu disebarkan lewat pedang, itu tidak akan ada orang Islam di India. India itu negara Hindu, tapi objek wisatanya Taj Mahal, Islam. Islam pernah berkuasa di India. Kalau memang betul Islam lewat pedang, itu sudah habis orang Hindu itu. Hanuman, Dewa Monyet, hantu itu sudah habis. Kalau memang Islam itu disebarkan lewat pedang, tidak akan ada Kristen di Mesir. Mesir itu Kristennya 6%. Itu menunjukkan Islam itu datang dengan kedamaian. Jangan mau dibohongi dengan sejarawan-sejarawan penipu, lalu mendiskreditkan Islam. Kalau memang betul Islam itu datang lewat pedang, tidak akan ada orang Hindu-Buddha di Indonesia. Sekarang masih banyak orang Hindu-Buddha. Sudah rata semua itu pancung kepala mereka. La ikraha fiddin. Islam tak pernah datang dengan pedang. Islam datang menyelamatkan. Dari menyembah manusia menjadi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya agak miris dengan keadaan masyarakat awam saat ini. Ketika mereka mendengar satu atau dua ayat hadis, mereka berani memutuskan suatu hukum. Sebagai contoh, seorang mendengar hadis Rasul berbunyi, sampaikanlah darimu walau satu ayat, Ketika mereka mendengar ini, seolah timbul kewajiban bagi mereka berdakwah. Ketika mereka menyampaikan satu ayat, mereka tak berhenti sampai di situ. Mereka mulai menafsirkan ayat. Ngajak sholat, kewajiban semua. Enggak mesti SAG, enggak mesti ustaz. Ngajak sholat, ngajak puasa, ngajak amar ma'ruf, nahi mungkar. Ajak semua. Jangan serahkan semua pada ustaz. Ini kewajiban kita semua. Ngajak orang buat baik. Tapi untuk masalah hukum, halal haram, serahkan pada ahlinya. Belajar tafsir, belajar fikih, belajar hadis. Idza usidal amru ila ghair ahlihi. Kalau diserahkan suatu perkara bukan pada ahlinya, fantazir sa'ah, tunggu kehancuran. Kesimpulannya, ngajak orang buat baik, ayo. Ajak buat orang buat baik. Tapi masalah menetapkan hukum, serahkan pada ahlinya. Ustaz, apa hukumnya orang yang membangun rumah dengan memotong ayam, dengan mempercayai darah ayam? Minta kepada jin, hantu setan. Buka surat Al-Jin. Fariqum minal insi ya'udzuna birijali minal insinni. Ada sekelompok manusia minta perlindungan kepada jin. Tak boleh, haram, syirik. Ustaz, bagaimana supaya hati kita menjadi ikhlas setiap melakukan kebaikan? Tarkul amal li ajlin nas syirik. Tidak jadi beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Wal amal li ajrihim. Tarkul amal li ajlin nas riya. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajrihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Maka laksanakan, tulus bersihkan niat. Bahwa ada bisikan-bisikan di dalam, lawan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, salat, Allahu Akbar. Apa yang harus kita lakukan, perjuangkan terhadap agama selain jihad? Semuanya jihad. Keluar dari rumah untuk menuntut ilmu supaya paham salat, supaya paham zikir, jihad. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah. Maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Anggota DPR pergi ke kantor dengan niat untuk menegakkan hukum Allah lewat perda syariah, jihad. Jadi jangan bayangkan jihad itu pancung kepalanya. Jihad adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk menolong agama Allah SWT. Wa tujahiduna fi sabilillah, engkau berjihad di jalan Allah, bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum, dengan jiwamu, dengan nawamu, dengan dirimu. Bagaimana cara mencari jodoh yang baik, soleh? Dan kalau nampak ada perempuan, maka datang kepada walinya, lihat dia. Yang boleh dilihat wajah, tapak tangan. Kalau cocok, pinang. Kalau tidak sesuai, cari yang lain. Apakah jika kita merasa takut, marah, apakah ada gangguan? Bagaimana cara menyikapinya? Mungkin diganggu setan, jin, ruqyah. Ruqyah diri sendiri, baca pagi, petang, baca ayat-ayat ruqyah. Sesimpel-simpel ruqyah, Al-Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu binnas sekali, Qul huwal falaq sekali, Qul huwal nas sekali. Ayat pangkal Al-Baqarah sekali sampai 5 ayat, Waalaikumul Muflihun. Kemudian ayat kursi, kemudian ujung surat Al-Baqarah. Dari lillahi mafis, 7 ayat, cukup. Bagaimana kita menyikapi rezim sekarang yang terkesan mencurigai gerakan-gerakan Islam yang akhir-akhir ini sering terjadi? Waqul i'malu, berbuat saja. Ramaikan masjid, ajak orang memilih pemimpin Islam. Terlalu capek kita mengurus masa lalu sehingga kita lupa mengurus yang akan datang. Pilih pemimpin yang solid, daerah kita masing-masing, DPRD, gubernur, wali kota, tegakkan. Tidak bisa merubah konstitusi dengan cara mengisi kemerdekaan dengan anggota DPRD legislatif yang peduli, sehingga akan keluar perda syariah, perda zakat. Dirikan sekolah-sekolah Islam, buat sekolah Islam sehingga anak-anak umat Islam ini paham. Yang menjadi pengurus masjid, buat berkurikulum. Senin malam Selasa akidah, Selasa malam Rabu fikih, Rabu malam Kamis tafsir, Kamis malam Jumat tafsir surat Yasin, kajian hadis berkualitas. Kalau umat ini sadar, insyaallah. Apa beda Islam Arab dengan Islam Nusantara? Tak ada. Islam di Arab itu namanya Muhammad, Islam ini juga sama, tak ada beda. Yang ada itu Islam di Nusantara. Islam setelah sampai di Nusantara, dia menjadi berkembang luar biasa. Ulama-ulama kita hebat luar biasa. Ada Syekh Mahfud At-Tirmizi, ahli hadis. Kitabnya dicetak di Beirut. Ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, menjadi imam di Masjidil Haram. Maka kalau mau mengkaji, buat kajian Islam di Nusantara. Buat biografi ahli hadis Nusantara, biografi ahli tafsir Nusantara, biografi ahli fikih Nusantara. Mufti Banjar luar biasa, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, menulis kitab Sabilal Muhtadin. Orang Banjar kenal dia, dibangun masjid namanya Masjid Sabilal Muhtadin. Ada mufti dari Aceh namanya Nuruddin Ar-Raniri, menulis kitab Siratul Mustaqim. Ada ulama besar dari Palembang, Syekh Abdul Samad Al-Falembani, menulis kitab, nama kitabnya Siyarus Salikin. Ada ulama dari Aceh namanya Abdurrahman As-Singkili dari Singkil, menulis kitab Tarjuman Al-Mustafid. ada ulama besar namanya Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten, menulis kitab tafsir Marah Labid fi Kasfi Ma'ani Qur'anil Majid. Nah, tulis ini Islam di Nusantara. Jangan kotak-kotakkan. Mengapa ulama dicurigai sebagai peramal masa depan oleh seorang ketua partai? Dia tak ngerti Islam. Orang yang mengerti Islam, yang paham Islam, pendidikan Islam, memperjuangkan Islam, jangan dengarkan cakap orang yang tak paham Islam. Capek kita meladeninya. Kita didik umat ini, kita luruskan. Ini seperti sampah-sampah saja. Kalau sudah datang air bah, sampah itu akan habis ke laut semuanya. Maka kita munculkan air bah yang besar ini dengan pendidikan, dengan dakwah, dengan politik Islam, dengan ekonomi Islam. Tolong jelaskan ahli ilmu, ahli agama, dan mana kedua ahli tersebut yang masuk surga. Semuanya masuk surga. Ahli biologi, ahli fisika bisa masuk surga. Kok bisa ahli fisika masuk surga? Dengan fisika itu dia menolong. Inna fi khalqis samawati, berpikir tentang langit, muncul ilmu astronomi. Wal ardi, berpikir tentang bumi, muncul ilmu geologi. Waqtilafil laili wan nahari, berpikir tentang siang dan malam, muncul ilmu meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Puncak dari itu semua adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tak ada yang kau ciptakan sia-sia ini. Semuanya faqina azaban nar, jauhkan kami dari azab neraka. Maka semua yang berilmu, siapa itu ulama? Innama yakhshallaha min ibadihi ulama, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikotak-kotakkan. Belajar Quran dapat pahala, belajar biologi tak dapat pahala. Akhirnya orang kafir belajar fisika, belajar bom atom, dia ledakkan kita habis. Gara-gara kita mengkotak-kotakkan ilmu. Itu sekuler. Tolong jelaskan, apakah kalau sudah meninggal dunia langsung disiksa sampai pembangkitan kembali atau tunggu kiamat? Azab kubur. Makanya sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam min azabil qabri. Selamatkan dari azab kubur. Habis azab kubur, baru nanti dihisap, baru masuk neraka. Oh, kalau gitu Tuhan tak adil lah. Yang hari ini dapat azab kubur, nanti kalau yang mati masih lama, berarti azab kuburnya panjang. Ya, itu keadilan Allah Ta'ala. Bagaimana kalau dia mati sekarang langsung hari kiamat? Dia tak ada azab kubur, tapi azabnya nanti itu keadilan Allah SWT. Sedang di dunia aja ada masa potong, masa tahanan. Apakah kalau sudah azab kubur nanti di akhirat dapat lagi? Iya. Ustaz, tolong jelaskan, selesai ambil wudu harusnya kita pakai handuk sebelum sholat, tutup aurat. Malu dilihat malaikat, kiraman katibin, inna alaikum lahafizin, kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Malu, malu kepada Allah, malu kepada malaikat. Selain dosa syirik, dosa apa lagi yang bisa bikin amal baik hilang? Sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Hasad. Iyakumul hasada, jauhi sifat hasad. Fa innal hasada, karena hasad itu yakulul hasanat, memakan semua amal kebaikan, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Zalim, jangan aniaya orang. Tukang setrika di rumahmu, tukang gosok, tukang cuci, tukang panen, dimakan. Ittaqu zulma, takutlah perbuatan zalim. Fa innal zulma zulumatun yawmal qiyamah, kita akan mencari dia. Kalau kita tak bisa, maka habis amal kita, puasa kita, sholat kita, zakat kita, haji kita, habis dia ambil orang-orang yang kita zalimi dulu. Jangan zalimi orang lain. Maksud tiga kali bergerak berturut-turut membatalkan sholat, mazhab Syafi'i. Gerakan di luar sholat, bergerak dia tiga kali berturut-turut, bukan gerakan sholat. Menggaru dia tiga kali, itu bukan gerakan sholat, batal. Sebesar apa fadilah bersedekah sehingga orang yang sudah mati ingin bersedekah? Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalaulah kau tambah umurku sedikit saja, andai kau tambah, fa asaddaqo, aku mau bersedekah. Kenapa? Karena dia langsung menengok pahala sedekah itu padahal belum hari kiamat. Kama thali habbah, satu biji, ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 cabang, wa fi kulli sunbulatin 100 habbah, dalam setiap cabang ada 100. Wallahu yud'ifu liman yasha, tumbuh sampai tak berhenti-berhenti. Hukum menggunakan barang milik teman sedangkan teman yang tersebut hasil curian. Itta faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, jauhi perbuatan syubhat. Siapa yang menjaga diri dari syubhat, maka dia sudah menyelamatkan dirinya. Hukum belajar ilmu statistik karena memprediksi kemungkinan yang terjadi, boleh. Dia peramal, bukan peramal, dia kan berdasarkan ilmu. Bila ini itu hukum sebab akibat namanya. Yang tak boleh meramal itu dengan setan, dengan jin, itu yang tak boleh. Adapun hukum sebab akibat, boleh. Jika ada seorang menjahit baju menggunakan mesin jahit curian, apakah baju yang dihasilkannya itu haram? Nah, Rasulullah SAW ansamanil kalbi, haram hasil jual anjing. Wa mahril baghi, hasil prostitusi. Wa hulwanil kahin, duit yang didapat dari dukun. Semua yang hasil pekerjaan modalnya haram, maka hasilnya haram. Halal, haram. Kalau bercampur, mana yang menang? Idza ijtama'al halal wal haram faghullib al haram. Kalau bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka yang menang itu yang haram. Bagaimana niat salat witir dalam bahasa Arab? Usolli sunnatal witri 3 raka'atin. Saya salat witir 3 rakaat. Capek betul 1 rakaat. Usolli sunnatal witri raka'atan, 1 rakaat. Niat tak mesti bahasa Arab. Niat tak mesti dilafazkan, dalam hati cukup. Andai dia was-was, diucapkan. Di sekolah saya, guru laki-laki bersalaman dengan murid perempuan, guru perempuan bersalaman dengan, bagaimana itu? Kalau dia sudah akil balik, jangan. Liayutraina ala ra'si ahadikum, ditusukkan paku dari api neraka ke kepala kamu, lebih baik daripada kamu sentuh min antamu saya dan mur'atin la tahillullah, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Seorang perempuan berdosakah membantu pasien laki-laki seperti memandikan, memasangkan selang kencing? Kalau ada laki-laki, laki-laki. Rumah sakit Islam untuk pekerja laki-laki, laki-laki. Perempuan, perempuan. Tak ada lagi sudah. Ini orang dah mau mati. Tak ada lagi. Hanya satu bidan perempuan. Darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Tapi darurat tak tiap hari. Ad-darurat tuqadar biqadriha. Ada standarnya. Apa hukum menyiapkan kain kafan sebelum meninggal? Baik. Untuk siap-siap mati. Mengapa besar-besar sorban Sultan Turki itu? Sorban Sultan Turki itu bukan sorban. Itu kain kafan. Bagus. Kalau perlu, gubernur, presiden itu kasih kain kapan kepalanya. Biar takut dia korupsi, jangan makan haram. Ustaz, ada seorang laki-laki yang tak pernah sholat. Orang sholat, dia hidupkan televisi yang tak memperhatikan halal haram. Mempunyai orang tua yang rajin beribadah, rajin sholat, tahajud, puasa sunat. Jadi karena ingin beribadah, orang tuanya itu ikut pengajian jemaah tabligh dengan khuruj. Sudah tua, tapi anaknya tidak. Dan marah, mengancam kalau sampai ngaji lagi dengan jamaah itu, dia tidak akan pulang ke rumah. Ini orang tua ini kok bisa takut sama anak? Saya umur saya 40 tahun, sampai sekarang saya masih takut sama mak saya 70 tahun. Ini kok terbalik, kok bisa pula orang tuanya takut sama anak? Ini salah kaprah. Kalau tidak membentuk buluh, bentuklah dari rebung. Buluh yang hijau itu dibentuk. Ini sudah bambu keras, bisa pula takut. Mama kalau sholat aku pergi, pergi aja ente, mati tak bawa anak, apa pula takut? Pergi ente sana. Justru orang tua itu macam, kau kalau tak sholat tak kuakui kau anak dunia akhirat. Kamu mesti sholat. Muru awladakum bisholah, suruh anak kamu sholat. Wahum abna usama umur 7. Kalau tak sanggup dia umur 7, pukul. Kalau tak sanggup, usir dia dari rumah. Ini kenapa pula orang tua yang mengalah? Istri saya bertempat kerja sampai pacar adik saya itu pulang. Saya sudah menikah dan tinggal bersama orang tua, istri, mertua. Saya bekerja di luar kota. Ketika saya masih bekerja, saudara istri saya membawa pacarnya ke rumah. Waktu saya pulang kerja, ternyata pacarnya itu menginap di rumah mertua saya. Istri saya menyampaikan untuk tinggal dengan alasan daripada di tempat lain bahaya. Saya tidak setuju dan marah kepada istri saya karena tidak seharusnya dan saya tidak setuju karena ketidaksetujuan saya pergi dari rumah membawa anak. Dan istri saya bertempat kerja sampai pacar adik saya itu pulang. Saya dinasihatkan kepada istri berapa banyak dosa yang akan kita tanggung kalau adik kita bermaksiat. Karena istri saya mengizinkan. Barulah istri saya menelpon orang tuanya untuk mengusir adiknya pulang. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? La yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'a dzi mahramin. Kenapa bisa dia pacaran? Kenapa? Pokoknya kalau menengok kemungkaran mesti tegas. Asyiddaa'u 'alal kufar. Ente kalau bawa pacar lagi sini tak kuakui ente adik, pergi sana. Keponakan-ponakan saya kalau datang ke rumah saya pakai celana jin, kalau usah datang, tak usah kalian datang ke rumah saya. Maka kalau saya sudah pulang pantang-panting mereka. Mana jilbab, mana ini. Harus tegas. Bukan keras. Keras tak tentu arah tak baik. Tegas. Berprinsip. Saya punya anak laki-laki umur 2,5 tahun. Bolehkah saya membawanya ke masjid untuk ikut sholat berjamaah? Ketika sholat dia tak mau. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin tidak menganjurkan anak yang kecil di bawah mumayyiz. Anak 2,5 tahun tak bisa dia bedakan. Anak yang mumayyiz itu kita ginikan, diam dia, itu bisa dibawa. Anak 2,5 tahun kita ginikan, dia pula ginikan kita. Apa dibawa ke masjid? Lari dia sana, lari sini, dipijaknya kacamata bapak, mengamuk bapak, berkelahi pula, bertinju pula kita di masjid dia kala itu. Maka tak dianjurkan buat anak-anak. Tapi Nabi Pak Ustaz bawa cucunya, Nabi sendiri. Tak bisa jadi hukum khususiah. Maka kata Syekh Ibn Utsaimin, anak di bawah mumayyiz tak usah buat ke masjid. Mendidik anak yang sudah mumayyiz, buat dia sop di belakang. Anak-anak ini dibawa ke masjid untuk mendidik dia. Kalau di masjidmu masih ada anak-anak lari-lari, lompat-lompat, bersyukurlah. Kenapa? Berarti di masjid itu 20 tahun akan datang masih banyak orang sholat berjamaah. Begitu kata Sultan Muhammad Al-Fatih dari Turki. Istri saya pernah mengalami saat masuk sholat isya, anak menangis minta nyusu. Selesai itu makan karena ada rasa sakit mah. Selesai makan tiba-tiba haid. Bagaimana dengan sholat isya-nya Pak Ustaz? Dia masuk waktu dia belum sholat, maka dia sudah kena wajib. Tapi dia tak sholat, maka setelah nanti dia suci, dia ganti sholat. Namanya qadha. Akan datang begitu masuk waktu sholat, langsung sholat. Jangan tunda-tunda. Saya punya usul Pak Ustaz, setelah ada pengenalan olahraga sunnah di Masjid Al-Falah 27 Desember yang lalu, bagaimana kalau diadakan pelajaran tentang membuat busur panah? Bagus. Karena busur panah ini mahal. Pelatihan buat busur panah 1 juta paling murah. Bagaimana pola makan rutin Rasulullah? Saya baca di internet Rasulullah larang makan daging, ikan bersama, susu, daging, ikan, segala macam. Buka kitab Tip Nabawi, bagaimana pola makan Nabi SAW. Ada anjuran untuk tidak menggabungkan antara ini dengan ini, itu semua. Nah, jadi makan satu baik, jangan semua mau dimakan. Dan Nabi makan itu sikit, kulu makanlah. Wasyurabu minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Apa hukumnya nonton video porno bagi orang dewasa? Apa hukumnya? Haram. Alladzina inna sam'a pendengaran wal basar mata wal fuad hati kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum honani? Qad aflahal mu'minun, beruntung orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, khusyuk salatnya, walladzina hum li furujihim hafizun, menjaga kemaluan, illa ala azwajihim, kecuali pada istri, aw ma malakat aymanuhum budak. Yang mencari kenikmatan di luar yang dua ini, famani bitaghawara ala dzalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari kenikmatan di luar yang dua ini, maka dia sudah melampaui batas. La ta'tadu, jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka kepada orang yang melampaui batas. Sesuai fatwa MUI, mencuri listrik haram. Bagaimana dengan lampu jalan di sekitar rumah kita? Apa haram juga? Kita kan sudah kena pajak penanganan listrik. Lapor ke pemerintah. Jangan karena pemerintah tidak berbuat lalu kita menghalalkan. Jangan karena pemerintah tidak berbuat amanah lalu kita menghalalkan perbuatan, nah, itu tak betul. Jadi kalau ini lapor Pak Camat, Pak Lurah, bagaimana listrik kami ini? Jangan perbuatan haram dibalas dengan haram. Perbuatan haram tidak menghalalkan perbuatan haram kita. Itu hukum pengambilan dalil hukumnya tak betul, salah. Saya melakukan aktivitas menggunakan tangan kanan, makan, minum, semuanya dengan tangan kanan. Tapi saya menulis dengan tangan kiri. Apa saya berdoa termasuk perbuatan setan? Latih pakai tangan kanan. Kalau tak bisa juga latih darurat. Tapi alah bisa karena biasa. Latih. InsyaAllah. Apa dalil zikir tahlil menggoyangkan kepala? Itu dalam tarekat. Ada amalan batin bergerak dari sini ke sini ke sini ke sini. Adapun berzikir tetap biasa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Adapun mereka berzikir, karena ada perjalanan di dalam, katanya diparik ke sini, pukulkan ke sini, harus bergerak ke sini. Saya sudah tanyakan kepada Syekh Muwaffaq, ahli hadis dari Suriah, sekarang tinggal di Turki, Syekh Tarekat Mursyid Syarikat Saziliyah. Apa hukumnya menggerakkan itu dengan memukulkan jantung semakin khusyuk? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata dia tak apa-apa, boleh. Kalau memang itu makin bertambah. Itu fatwa Syekh Muwaffaq. Jika seorang muazin azan tapi yang iqamah orang lain, apa hukumnya Pak Ustaz? Boleh. Tak ada disyaratkan siapa yang muazin dialah yang iqamah. Yang ini azan, ini iqamah. Boleh. Cuman yang dilakukan oleh Bilal bin Abi Rabah, Bilal yang azan, nanti ketika mau masuk waktu kata Bilal, ya Rasulullah sudah boleh, aqimi shalah kata. Aqimi shalah Bilal. Kum. Ada rukun, ada syarat, ada wajib. Ini masalah siapa yang azan, siapa yang iqamah, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Sunnah, baik, tapi tak sampai rukun, tak sampai syarat. Apa boleh kita mengucapkan amin setelah baca Fatihah apabila Fatihahnya salah makhraj dan tajwidnya? Apabila kita menyantuni fakir miskin, belajarlah baca Quran, Iqra'ul Quran. Dalam proses belajar ada salah-salah, ma'fu anhu, dimaafkan. Tapi jangan salah terus seumur hidup. Tak ada alasan orang Riau ini tak pandai baca Quran. Sebanyak-banyak ini guru mengaji, datang, belajar. Datang kajian-kajian ustaz. Masjid-masjid kita buka pengajian gratis. Apabila kita menyantuni fakir miskin yang tidak sholat, fakir miskin itu dikasih santunan, kumpulkan kasih ceramah. Kalian sholat, kalau tak sholat kami potong setengah kilo bulan depan. Tak sholat lagi, potong lagi. Itu bagus untuk zajar, pelajaran. Apa hukumnya orang Islam menikah beda agama? Orang yang menikah beda agama nikahnya batal tak sah. Kompilasi hukum Islam Indonesia menetapkan kedua pasangan muslim-muslim. Kalau tidak maka tidak dikeluarkan surat. Adapun yang beda agama itu nikahnya di catatan sipil. Anaknya itu anak hasil zina. Tidak ada anak zina. Karena tidak ada anak yang kotor. Semua anak yang lahir suci. Tapi anak itu tidak boleh pakai bin bapaknya. Karena dia di luar nikah. Pakai bin emaknya. Kalau mati bapaknya dia tak dapat harta warisan. Karena dia tak ada hubungan nasab. Dia tak bisa jadi wali, tak bisa jadi wali bagi adiknya kalau adiknya perempuan, karena dia bukan saudara seayah, dia saudara seemak. Hasil zina tak bisa. Bagaimana cara menyadarkan anak agar rajin pengajian dan sholat? Dibawa dia, dibawa, tak pernah berhenti menyuruh dia, tak pernah berhenti mengajar, tunjuk ajar Melayu, ayo sholat, ayo, ayo, ayo, ayo. Daripada aku nanti mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala masuk neraka jahanam, ayo sholat. Bagaimana caranya untuk menyadarkan umat Islam agar berhenti merokok? Ulama mengeluarkan fatwa. Penyuluhan terus ditulis di sampulnya itu, gambar dadanya terbelah, keluar tejulur, macam-macam. Macam-macam itu salah satu usaha. Ceramah tak mesti tak boleh berhenti, terus sampaikan. Ketika istri menyesal dan mengakui telah selingkuh kepada suami dan suami bilang mau memaafkan, apakah boleh mereka melanjutkan pernikahan? Ya. Kalau sanggup, lanjutkan. Kalau tak sanggup, ceraikan dengan cara baik. Kalau sanggup, lanjutkan. Tapi jangan menyimpan api dalam sekam. Meledak, bam, besar. Kalau lanjut, kalau mau, lanjutkan. Kalau tak sanggup, ceraikan baik-baik. Apakah kita suami ucapkan talak harus ada saksi? Tak perlu ada saksi. Aku jatuhkan kepada engkau talak satu. Jatuh, walaupun tak bersaksi. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tidak perlu saksi. Jika sudah bercerai, apakah boleh tinggal satu rumah karena suami menyesal dan stres? Suami istri yang sudah bercerai, maka dia tetap serumah sampai habis iddah, 3 bulan. Aku jatuhkan kau talak satu, 3 bulan itu serumah. Kalau dia terasa ingin balik, balik. Aku rujuk kepada engkau. Tapi kalau sudah habis iddah, tak boleh lagi serumah. Kalau mau rujuk, mesti akad ulang macam menikah dulu. Takutnya dia meninggal karena kecelakaan. Kami sudah tua. Sudah tua kenapa kelahi-kelahi juga lagi cerai-cerai. Kayaknya dia tak bisa berpisah karena sebenarnya masih suka. Rujuklah. Rujuk sebelum habis 3 bulan. Kalau sudah habis 3 bulan mau rujuk, akad ulang balik. Akad ulang macam nikah dulu. Mempelai laki-laki, wali, 2 saksi, 1 wali, 2 saksi adil, mahar ijab kabul. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebuncut cincin emas tunai. Aku terima. Sah, sah. Ingat, talak sudah jatuh satu. Nanti kelahi lagi jatuh talak 2. Kelahi lagi jatuh talak 3. Tak halal sampai dia nikah sama orang lain. Hatta tahillu lahu, hatta tankiha zawjan ghairah. Sampai nikah dengan orang lain. Ustaz, apa yang dimaksud dengan hadis mengucapkan berjalanlah di muka bumi ini sebagai orang asing? Kun fid dunya ka annaka gharib. Berjalanlah engkau di dunia ini macam orang merantau. Kita merantau ke Saudi Arabia. Jangan sebut itu kampung kita. Kita merantau. Begitu habis pisah, balik. Apa yang mau dibawa? Di dunia ini kita merantau. Kalau sudah habis, apa yang mau kita bawa menghadap Allah? Iman, amal soleh. Jangan merasa di dunia ini kita kekal abadi. Itu maknanya. Bagaimana caranya kita menjaga istiqomah? Sering-sering nengok orang sakit. Sering-sering nengok orang mati. Antar orang ke pemakaman. Tengok lubang liang lahat. Tak juga, pintu sudah tertutup. Khatamallahu ala qulubihim. Masih adakah perempuan yang amanah di zaman yang penuh seperti ini, Pak Ustaz? Man talaba akan bila aibin baqiya bila akhir. Siapa yang mencari kawan tak bercacat, seumur hidup tak berkawan. Siapa yang mencari perempuan tak bercacat, sampai mati tak nikah-nikah. Terimalah dia dengan segala kekurangannya. Ajari dengan baik, bimbing dia menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Saya seorang pekerja mahasiswa. Di tahun ini saya berniat untuk menikah. Namun untuk modal menikah mungkin saya sanggupi di bawah 10 juta. Karena tahun ini saya sedang kuliah semester akhir perlu biaya wisuda. Selain ini nanti menikah ini dalam doa saya berharap tahun belakang ini saya selalu berdoa. Ini pertanyaan apa curhat ini panjang betul. Alhamdulillah saya telah membiayai umroh kedua orang tua, wujud terima kasih itulah doa saya. Apakah ada kiat-kiat dapat saya lakukan untuk membuat hal-hal tersebut tercapai? Usaha, tawakal, doa. Rajin-rajin berusaha. Setelah itu bertawakal, habis itu berdoa. Sampai alhamdulillah, tak sampai niat sudah sampai. Innamal a'malu binniat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bagaimana hukumnya pangur mengikis gigi bagi laki-laki? La'anallahul washimat. Allah melaknat perempuan tukang tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut, mencukur ni. Wal mutafallijat, menjarangkan, merubah-rubah. Wal mughayyirat, merubah ciptaan Allah lil husni. dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Tinggalkan. Bagaimana menurut Pak Ustaz dengan pengajian tauhid? Karena bingung Pak Ustaz diajak pengajian tauhid itu tapi ragu takut besar. Tolong beri penjelasan. Tauhid bagus. Wujud qidam baqam khalafatul awadis qiyamuhu bi nafsihi. Jangan mempersekutukan Allah. Ikut kajian Dr. Mustafa Umar, mengenal Allah dengan sifat 20. Bagus, kajian tauhid. Bagaimana dengan Ustaz yang ceramah di masjid bahwasanya hak muslim sama muslim itu ada 5. Salah satu adalah mengucapkan salam apabila bertemu. Tapi ketika bertemu di jalan dia enggak mau mengucapkan salam. Ucapkan salam. Tanya mahasiswa-mahasiswa saya di kampus. Kalau jumpa sama saya, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kita yang mengucapkan salam. Kalau berjumpa kita yang mulia bukan ustaz. Yang mulia itu siapa yang pertama kali mengucapkan salam? Awwalu man yabda' bis salam. Kenapa sombong? Saya hebat, saya ini, saya. Kita ucapkan salam. Ucapkan salam. Apa hukumnya rokok Pak Ustaz? Menurut Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Bas, rokok haram. Menurut Mufti Mesir Syekh Nasir Farid Wasil, merokok haram. Menurut Muhammadiyah, rokok haram. Menurut Majelis Ulama Indonesia, merokok haram bagi ibu hamil, anak menyusui, anak kecil, orang sakit, orang tua. Orang biasa makruh. Kenapa bisa beda pendapat? Karena ayatnya tidak menyebut secara eksplisit. Beda ayat hanya menyebut la tulikum awalukum wa la ta la, jangan kamu terjerumus diri kamu dengan tangan kamu sendiri. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan dengan tanganmu sendiri kamu terjerumus ke dalam kebinasaan, mati, sakit, segala macam. Ayatnya menyebut begitu. Yang ini mengatakan haram, ini mengatakan makruh. Sedangkan hadisnya la darara wa la dirara. Tak boleh memudaratkan orang lain, tak boleh memudaratkan diri sendiri. Bagaimana dengan ustaz yang ceramah di masjid bahwasanya hak muslim? Soalnya ada ustaz di masjid kami ketika jadi juri dia asyik merokok dalam masjid. Mungkin menurut dia rokok itu makruh. Jadi dia merokok dalam masjid, sama macam makan jengkol dalam masjid. Saya tak merokok. Jangan ustaz menyebut makruh karena ustaz merokok. Enggak, saya tak merokok. Apakah ulama jahat adanya di kota saja atau di kampung? Di kampung, di kota, di mana-mana ada ulama jahat. Apa kriterianya? Menjual ayat-ayat Allah untuk mendukung Ahok, menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan pribadi. Oleh sebab itu jangan sampai yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Tuhan. Ajak orang ke jalan Allah, bukan ke jalan partai, bukan ke jalan golongan. Kalau untuk mendukung agama Allah lewat partai, okey. Apa faedah puasa sunat Rajab selama 3 hari, Pak Ustaz? Tentang puasa sunat Rajab tidak ada dalil khusus. Puasa sunat Rajab dalilnya umum. Puasa sunat Rajab. Tulis di YouTube somat spasi Rajab. Somat Rajab, enter, nanti dapat pembahasan. Dalil puasa sunat Rajab dalilnya umum. Silakan pilih hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Saya mau puasa 1 bulan. Bagus, silakan puasa 1 bulan Rajab. Apa hukum minta ruqyah Pak Ustaz? Boleh. Hukum minta ruqyah boleh. Kenapa takut minta ruqyah? Seandainya tak boleh ruqyah, pasti Nabi haramkan ruqyah. Tapi katanya la yastarqun. Siapa yang minta ruqyah, maka termasuk orang. Kamu ada 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Di antara cirinya adalah tidak minta ruqyah. 3 maknanya. Pertama, tidak minta ruqyah syirkiyah, surah syirik. Yang kedua, tidak minta ruqyah maknanya tidak meyakini bahwa ruqyah itu dia menyembuhkan dia. Tetap minta ruqyah, tapi yang menyembuhkan Allah. Yang ketiga, yang menyembuhkan bukan orang yang meruqyah itu. Yang menyembuhkan Allah. Yakin kan? Sakit, berobat. Berobat dengan ruqyah. Tapi jangan ruqyah itu menyembuhkan. Karena Allah, ini wasilah saja. Di mana di Pekanbaru ini tempat ruqyah syariah? Rumah sakit Zainab. Di basement ada ruqyah. Di rumah sehat Al-Falah lantai bawah jalan Sumatera ruqyah. Teman saya minta diruqyah sebab katanya berat mau beribadah dan sulit menerima pelajaran saat kuliah. Mungkin salah satu faktornya jin mengganggu. Kalau sudah diruqyah tetap juga malas, memang bawaan malas lah itu. Saya laki-laki, apa hukumnya mengupload foto di Instagram dengan teman perempuan saya? Usah berteman lagi dengan perempuan. Ini banyak berteman-berteman pacaran ini. Putuskanlah. Kalau hijrah-hijrah total, jangan letakkan kaki sebelah di neraka, sebelah di surga. Buanglah mantan pada tempatnya. Putus. Sekolah yang serius, belajar, nanti sudah dapat kerja. Jangan takut, nanti kalau saya tamat kerja siapa? Beri serius saja sekolah, belajar baik-baik. Nanti kalian sudah jadi orang banyak. InsyaAllah Allah pertemukan dengan orang baik-baik. Bagaimana mereka yang pacaran mengupload foto berdua-duaan? Zina. zina mata, zina tangan, zina telinga, zina otak, zina pikiran. La taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Pak Ustaz, apakah Ustaz-Ustaz Yufid itu adalah salafi yang ekstrim? Salafi ini ada yang keras, ada yang pertengahan, ada yang lunak. Tak bisa main pukul rata. Oleh sebab itu, maka kalau dia kerjanya menyalah-nyalahkan saja, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah, nah, itu salafi ekstrim. Pak Ustadz, bagaimana penyelenggaraan pesta pernikahan yang islami? Yang paling tinggi pisah, ini laki-laki, ini perempuan, nah, itu yang paling tinggi itu. Yang kedua adalah tutup aurat. Jangan lagi ada keyboard tunggal, lagu keong racung, kucing garong, lagu setan, lagu hantu, lagu India, segala macam. Lalu kemudian menutup aurat, jangan lagi sempit, jangan lagi jaga untuk aurat. Ini dua, dua alternatif. Yang paling tinggi atau yang tengah, yang nomor dua. Pilihlah antara dua. Apa maksud dari hadis putus semua amalan manusia kecuali tiga? Idza matal insan, kalau mati Abdul Somad, ini Abdul Somad, kalau mati Abdul Somad, maka putuslah amal Abdul Somad. Abdul Somad tak bisa sholat, Abdul Somad tak bisa baca Quran, Abdul Somad tak bisa ceramah, putus amal Abdul Somad. Tapi ada tiga Abdul Somad yang tetap mengalir. Apa itu? Waladun Salihun, anak Abdul Somad. Anak Abdul Somad itu amal Abdul Somad, maka tetap mengalir. Yang kedua, ilmun yuntafa'u, sadaqatun jariyah, sadaqah jariyah. Dulu Abdul Somad ada bersadaqah bangun masjid. Yang ketiga, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat akan tetap mengalir. Dari hadis ini ada beberapa pendapat menyampaikan bahwa kita tak bisa menghadiahkan pahala. Masalah pahala untuk orang meninggal sampai yang putus itu amal si Abdul Somad yang sudah mati ini putus, dia tak bisa beramal. Adapun amal orang lain kepada dia tetap sampai. Kalau amal orang lain ke dia tak sampai, maka tak ada sholat jenazah. Sedangkan amal pelupah korma sampai, ini dia mati ya, cucukkan pelupah korma di atas, betasbih pelupah korma sampai ke bawah. Sedangkan pelupah korma sampai, apalagi amal orang hidup kepada dia. Begitu kata Imam Nawawi, bukan kata saya. Buka kitab Sahih Muslim, makanya jangan baca hadis pahami sendiri. Buka kitab Sahih Muslim tentang Nabi menyucukkan pelupah korma ke kubur. Kata Imam Nawawi, sedangkan tasbih pelupah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Itu yang ngomong Imam Nawawi. Ini nama sekolahnya sekolah Nawawi, SMP Imam Nawawi, SMA Imam Nawawi, tapi pendapat Imam Nawawi dicampakkan. Ini apa maksudnya? Nawawi yang mana ini? Bacalah kitab Nawawi. Apa rukun dan syarat khutbah Pak Ustaz? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma firil muslimina wal muslimat. Sah. Lima cuma rukun khutbah. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat taqwa, doa. Di khutbah pertama, khutbah kedua, sah. Apa rukun dan syarat khatib sholat Jumat? 16. Siapa yang paling layak jadi imam? Sudah kita kaji. Buka di YouTube, Somad, sholat, enter, nanti nampak. Ulil Amri, ini di Pekanbaru ini siapa yang paling layak? Wali kota, wali kota tak sanggup, diangkat imam ratib. Itulah dia imam paripurna. Siapa lagi yang paling banyak hafalannya dan paling faqih? Siapa lagi yang paling bagus bacaannya? Siapa lagi? Terus sampai yang nomor 14 menurut mazhab Syafi'i. Siapa itu? Yang sudah nikah. Nikah itu nomor 14. Jadi kalau ada pengurus-pengurus masjid mempermasalahkan, sudah imam, ini imam kita ini sudah nikah apa belum? Nomor 14 itu. Ustaz, tak ada rencana menulis buku materi khutbah Jumat? Banyak sudah berserak-serak buku khutbah. Tinggi-tinggi. Dengarkan saja khutbah saya itu baik-baik, agak 2, 3, 10 kali bisa antum jadi khatib insyaAllah. Karena di kampung saya biasanya khatib menyampaikan khutbah pakai buku. Adakah buku? Jangan lagi menyampaikan khutbah pakai buku, membaca koran. Dia tak tahu orang itu tak tidur, tak apa, terus membaca. Sampai berbisik jamaah, baca koran, baca koran, baca koran lagi. Tak ada kontak antara orang hidup dengan orang hidup. Bagaimana sejarah dari April Mop? April Mop ini orang kafir punya. Tradisi orang kafir. April Mop kafir. Valentine Day kafir. Orang kafir. Jangan ikut-ikut tradisi orang kafir. Mantas boleh berdusta. Itu tradisi buruk ketika orang kafir menyembelih orang Islam dulu di Spanyol. Boleh berbohong, boleh menipu. Yang penting membunuh orang Islam di Spanyol. Nah, itulah mereka buat. Hari boleh berbohong. Hari itu boleh berbohong, boleh menipu. Agama apa itu membolehkan tipu bohong? Semua tradisi-tradisi itu berasal dari kafir punya. Makanya kata Nabi, la tattabi'una sunan alladziina min qablikum, kalian akan ikut tradisi orang-orang sebelum kamu. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Zira'an bi zira'in, sahasta demi sahasta. Hatta lalu dakhalu juhra dabbin. Sampai-sampai kalau dia masuk ke lubang biawak, kalian masuk juga ke dalam lubang biawak itu. Ikut April Mop, ikut Valentine, ikut Jingle Bell, ikut semua yang kafir. Na'uzubillah. Apakah ada perbedaan antara kitab sahih sifat salat Nabi dan sifat salat Nabi? Sifat salat Nabi Syekh Albani punya. Sahih salat Nabi punya Syekh Hasan As-Saqqaf. Hasan As-Saqqaf ulama datang dari Yordania. Dia banyak membantah Syekh Albani. Syekh Albani mengatakan hadis sahih dhaif, sahih dhaif, sahih dhaif, sahih dhaif. Di karangnya kitab Tanaqqut Albani Al-Wadihah 3 jilid. Kontradiktif Syekh Albani. Ya, kalau mau baca dua-duanya, ikuti. Jangan baca salah satu sehingga penilaian tidak objektif. Di mana bisa beli kitab sahih sifat salat Nabi? Toko tafaqquh. Mudah-mudahan masih ada. Sahih sifat salat Nabi. Syekh Hasan As-Saqqaf, ulama Yordania, mazhab Syafi'i. Apa itu zikrul ismul a'zam? Ada dalam hadis menggabungkan beberapa asmaul husna. Al-Fardhu Shamad alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Asmaul husna digabungkan beberapa dalam hadis itu zikrul ismul a'zam. Apa fadilahnya? Kata Nabi SAW, kalau kau baca ini maka doamu akan diperkenankan Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya baca, kenapa tak dikabulkan Allah? Ada tiga kemungkinan. Pertama, masanya belum tepat. Macam mana anak minta pisau? Minta pisau. Nanti sudah besar baru kasih pisau. Nanti takut luka. Yang kedua, bisa jadi Allah kasih tapi bukan dalam bentuk yang diminta. Diselamatkan orang dari musibah, diselamatkan Allah dari musibah yang seperti itu. Yang ketiga, bisa jadi disimpan Allah untuk dikasih nanti di akhirat. Disengaja disimpan Allah Ta'ala untuk diberikan di akhirat. Bagaimana hukum baca Yasin 41? Baca Yasin 41 katanya kalau diamalkan mohon kepada Allah supaya memperkenankan suatu dapat segala macam. Tak ada disebut Nabi, tak ada disebut sahabat, tak ada disebut tabi'in. Ijtihad ulama. Apakah betul Yasin itu kalau dibaca bisa memudahkan segala kesulitan? Buka kitab tafsir Ibnu Katsir. Idza quri'a fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pada sesuatu yang sulit maka Allah memudahkan. Tapi Ibnu Katsir tak ada nyebut 41. Yang lain kata dibaca sekian dengan tata cara sekian, kalau diyakini dengan ini akan mustajab. Saya tak pernah melakukan. Tapi kalau ada orang membuat iza quri al-Quran, kalau Quran dibacakan fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu la'allakum turhamun. Ini kan bid'ah, ini membuat-buat. Abdurrahman bin Auf kalau masuk ke rumahnya dia baca di empat sudut rumahnya ayat kursi. Dibacanya Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, dibacanya. Habis itu dibacanya dari sebelah kini. Allahu. Habis itu dibacanya empat sudut. Ada tak hadis Nabi nyebut, "Hai orang beriman, kalau kamu masuk rumah bacalah ayat kursi empat sudut." Mana ada? Jadi kalau dibid'ahkan ini bid'ah nih. Bid'ah nih baca. Berarti bid'ah juga lah Abdullah Abdurrahman bin Auf membaca. Imam Yahya bin Ma'in kalau masuk dari ke rumahnya malam dibacanya ayat kursi 50 sampai 60 kali. Mana pernah Nabi mengajarkan? Itu ijtihad mereka. Ijtihad dia. Yang tak boleh itu mencampur-campur dibacanya dengan hai datuk penjaga ini manggil-manggil jin, manggil hantu. Itu baru tak boleh. Mohon jelaskan tentang hadis ahad dan hadis mutawatir. Kalau priwayatnya satu orang namanya gharib. Kalau priwayatnya dua orang namanya aziz. Kalau priwayatnya tiga orang namanya masyhur. Yang tiga orang namanya ahad. Ahad gharib, ahad aziz, ahad masyhur. Kalau priwayatnya lebih dari empat, sebagian mengatakan 10, sebagian mengatakan 30, 40, itu namanya mutawatir. Hadis ini beratnya satu orang, aziz, gharib, dua orang, aziz, tiga orang, masyhur, ketiga ini namanya ahad. Sedangkan kalau beratnya empat, yang qaul yang paling kuat mengatakan 10, 30, 40, 100, 300, maka hadisnya mutawatir. Apakah benar hadis ahad tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah akidah? Sebagian berpendapat demikian. Sudah saya tulis dalam buku saya 37 masalah populer dalam pembahasan masalah ayat mutasyabihat tentang ketika menunjuk Aynallah fissama. Itu hadis ahad. Bisa tak itu dijadikan akidah? Baca baik-baik. Sebagian mengatakan tak bisa dijadikan sebagai masalah akidah. Mohon juga dijelaskan tentang hadis mauquf dan mursal. Nabi, sahabat, tabi'in. Kalau hadis itu sanadnya sampai kepada Nabi namanya marfu. Kalau sampainya hanya kepada sahabat namanya mauquf. Kalau sampainya ke tabi'in namanya maqtu. Marfu, mauquf, maqtu. Maqtu, mauquf, marfu. Kalau seorang tabi'in berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya mursal. seorang tabi'in namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Lalu Hasan Basri berkata, qala Al-Hasan Al-Basri, Hasan Basri berkata, qala Rasulullah. Dari Hasan Al-Basri langsung melompat ke Rasulullah. Berarti hilang sahabat Nabi. Maka ini namanya hadisnya mursal. Definisi mursal, ayyakul at-tabi'i, seorang tabi'i berkata qala Rasulullah. Definisi mursal artinya saqata minhu sahabi, hilang sahabat. Itu namanya mursal. Apa syarat dan ketentuan menjadi amil zakat? Amil zakat muslim, baligh, berakal, paham zakat. Yang mengangkatnya siapa? Ulil amri. Berapa orang amil yang bisa diangkat? Jumlah amil itu berapa? Tergantung keperluan berapa. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin amil wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Dia yang mengatur. Amil itu tugasnya apa? Menghitung, distribusi, menggiring. Dia yang ngetuk pintu. Assalamualaikum. Berapa kambing? 40. Keluarkan satu kambing. Berapa unta? 5. Keluarkan satu kambing. Berapa gandum? 520. Keluarkan 10%. Ini pakai irigasi apa pakai? Pakai semua. Sesuai keperluan. Berapa? Jangan pula lebih banyak ambil daripada fakir miskin. Bagaimana Ustaz kalau satu-satu dari 8 asnaf tak ada di kampung? Jadi bagaimana zakatnya? Ini yang 8 ini tak ada semua. Mualaf. Mualaf ini sekarang banyaklah mualaf jadi sarang tipuan. Tutup. Mualaf tak kasih. Jadi kalau datang mualaf, kasih dia karena miskinnya. Kalau kira-kira itu membuka celah orang menipu. Ibnu Sabil ini tak bisa buka lagi. Berapa banyak Ibnu Sabil pura-pura terputus belanja. Dirumbai kata dia, tolonglah, kasih tiket, pergi dia ke Kulim. Di Kulim ngaku susah lagi. Itu aja kerja dia. Habis. Mualaf, Ibnu Sabil. Gharim, berutang. Utang ni tak bisa. Semua orang berutang sekarang. Lalu datang dia minta zakat, tak bisa. Maka bagi saja kepada yang bisa. Kumpulkan, bagi kepada yang layak, yang asnaf yang ada saja. Apa hukum menggunakan uang sisa dari zakat fitrah untuk acara buka bersama? Makan haram. Makan punya fakir miskin. Penutupan panitia amil zakat, karena banyak masyarakat berzakat fitrah uang, tapi uang yang dibayarkan untuk zakat dilebihkan dari pokok zakatnya, katanya disedekahkan saja. Mana tahu mereka itu untuk sedekah? Semua orang yang berzakat itu tahu dia untuk zakat. Ini untuk zakat. Tiba-tiba dipotong untuk makan. Makan haram. Ayyumalah min nabata min haramin. Setiap daging kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Yang memainkan duit zakat nih. Kalau mau makan bersama, iuran makan bersama. Saya ketua masjid saya. Takut saya mengumpulkan itu. Kalau mau, pakai duit pribadi. Kalau mau patungan, jangan makan duit masjid. Banyak masyarakat di kampung kami, khususnya orang tua-tua, tak mau zakat fitrah dengan uang, tapi beras. Karena mereka menganggap lebih afdal pakai beras. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Hanafi satu saja yang pakai duit itu. Syafi'i, Hambali, Maliki, Qutul Balad, pakai makanan pokok. Makannya apa? Sagu, bayar sagu. Makannya apa? Jagung, bayar jagung. Makannya apa? Beras, nasi, bayar beras. Dia ikut mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Sedangkan Hanafi mengatakan pakai duit, diuangkan, bisa diuang. Ustaz, orang tua saya dulu pinjam uang ke bank konvensional. Kami baru tahu riba waktu ansuran berjalan. Bagaimana seharusnya? Bom, tutup. Ada yang bisa dijual, ada yang dijual, tutup, selesai. Tak bisa Pak Ustaz, kalau dijual rumah ini kami mau berkemah di mana? Oke, darurat, niat, supaya di lapangan luar rezeki, tutup. Tak bisa, cicil. Habis itu nanti jangan ngutang lagi. Mana lebih zalim, memberi nafkah keluarga dengan haram, tapi diberi rezeki halal, tapi tak diberikan untuk nafkah keluarganya? Sama-sama tak baik. Rajin kasih, tapi dikasihnya duit haram, makan haram. Yang satu tak mau mengasih, dia pun zalim. Jangan zalim kepada anak istri. Pak Ustaz, apa itu Wahabi? Baca buku saya 37 masalah populer, tengok masalah yang ke-37 Syiah. Baca yang ke masalah 36 Salafi Wahabi. Baca baik-baik. Pak Ustaz, apa ketentuan-ketentuan rukun akikah? Anaknya lahir laki-laki, beli potong. Aku sembelih ini untuk akikah anakku. Bismillah, Allahu Akbar. Sahlah itu. Undang fakir miskin bagi. Kullu mauludin rahinatun bi akikatihi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Kalau tergadai cincin ini tebus. Anak tergadai tebus. Bagaimana cara menebusnya? Tuzbahu anhu yawma sabi'i. Potongkan kambing hari ketujuh. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Waisama, kasih nama yang baik-baik. Begitulah cara menebus anak. Tak sanggup hari ke-7, hari ke-14. Buka kita fikih sunnah. Tak sanggup hari ke-14, hari ke-21. Tak sanggup hari ke-21, tak usah tengok tanggal lagi, kapan saja masih dapat pahala akikah. Apa hukum kotak amal yang dijalankan waktu khatib berkurban, waktu khatib berkhutbah? Sedang bila khatib telah naik mimbar, maka diwajibkan diam. Kalau ada pengurus masjid komplain atau jamaah komplain, jangan lewat kotak, jangan jalan. Kotak boleh tak jalan, kotak jangan lagi jalan. Tapi semua umat Islam di Pekanbaru, di Riau, di Indonesia ini bayarnya lewat satu pintu. Setiap kaum muslimin zakat, sedekah, impak langsung potong dari atas. Pup. Nah, itu tak akan ada lagi kotak. Tidak akan ada lagi orang nangguk-nangguk di jalan, nangguk duit 2000 perak, tak ada lagi. Tak ada lagi kotak-kotak di masjid, tak akan ada lagi pencurian kotak. Tiru orang Itali sana. Di Itali, siapa yang agamanya Kristen, Roman, Katolik, langsung potong atas 10%, 10%. Berapa gaji? 10 juta, potong langsung 1 juta. Kalau begitu bisa kita Pekanbaru ini, insya Allah tak akan ada kotak berjalan. Selama tidak ada pemimpin yang bisa potong atas, maka kotak akan tetap berjalan. Kalau tak dijalankan kotak, dari mana masjid hidup? Bukan dapat bantuan dari pemerintah, masjid paripurna aja yang dapat, semua swadaya masyarakat. Jadi kalau ada komplain nanti, kotak jangan jalan, kotak jalan. Kotak tak jalan, mau makan, mau dari mana bayar listrik apa segala macam. Masjid Pemda, Pemprov, iyalah. Ustaz, teman saya salapi. Dia bilang kalau Ustaz pernah menyalah-nyalahkan. Yang saya salahkan itu mana orangnya? Tunjukkan. Mana yang saya salahkan? Semua ceramah saya itu adalah respon. Merespon. Ceramah saya bukan aksi, reaksi. Baca Yasin bid'ah, talqin bid'ah, baca Quran samping kubur bid'ah. Lalu saya jawab, salahkah saya menjawab? Saya menjawab. Menjawab kok salah? Jadi jangan dibalik. Jangan dikatakan Abdul Somad Ustadz bid'ah menghalangi ahlus sunnah. Siapa yang ahlus sunnah nih? Ada orang mengklaim, ada orang di barat sana diurusnya ke notaris bahwa dia punya matahari. Matahari itu punya saya, kata dia. Siapa yang mau pakai matahari bayar ke saya. Inilah sekarang orang ini. Ahlus sunnah itu cuma kami. Warung sunnah, tempel ban sunnah, ustad sunnah, guru sunnah. Selain daripada kami, bid'ah. Ini sama dengan orang beli matahari. Saya merespon. Saya tak pernah menyalahkan orang. Pak Ustadz, bagaimana kalau kita seluruh Indonesia berusaha untuk menjadikan pemimpin semua orang Islam? Mari kita usung orang Islam untuk menjadi pemimpin. Kita harus kompak, Pak Ustadz. Memang itulah ceramah kita dari dulu. Cuma yang jadi masalah, orang Islam ini ketika berteriak Allahu Akbar, besok dikasih 300 ribu, Allahu Akbar, coblosnya lain. Kawan saya sendiri, calon anggota legislatif, waktu tanya jamaah, oke, Allahu Akbar, besok pagi datang berduyun-duyun ke rumah, maafkan kami Ustadz. Semua minta maaf. Minta maaf kenapa? Tadi kami dapat 300, kami pilih yang lain. Pengkhianat semua. Saya mendengar ada pendapat Ustadz yang berdasarkan hadis bahwa kita umat Islam tak boleh memberontak kepada pemerintah yang sah, walau pemerintah itu zalim. Katanya pemimpin itu adalah cermin rakyatnya, tidak akan timpul. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Sebagian saudara-saudara kita kalangan salafi tak setuju dengan unjuk rasa. Itu katanya yang unjuk rasa rame-rame itu adalah persatuan kebon binatang. Kalau mau bantah dia, jangan pakai saya. Nanti dia marah sama saya. Bantah juga pakai Ustadz Salapi juga. Maka saya kalau ada begitu, saya kirimkan videonya Ustadz Ja'far Thalib, Umar Ja'far Thalib, yang mengatakan tidak ada perbuatan mungkar yang lebih mungkar daripada pemimpin yang mengkhianati rakyatnya. Oleh sebab itu man ra'a minkum mungkaran, coba tengok, ketik di situ Ustadz Ja'far Umar Thalib, saya ada videonya, kirim WA ke saya biar saya balas. Mana itu video Ustadz Ja'far Thalib, Umar Thalib? Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian menengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, rubah dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup, fa bilisanih, dengan lidahnya. Fa illam yastati fa biqalbih, kalau enggak sanggup diam. Jelas video dia. Oleh sebab itu maka dalam masalah ini banyak alternatif-alternatif kita. Jangan satu arah saja, dengarkan ini, kumpulkan, rangkum menjadi satu, barulah menjadi amal. Ini beberapa pertanyaan yang tidak terjawab, terhalang. Pertama, karena kedatangan Habib Syekh Yang kedua karena ada acara di An-Nur. Maka dengan ini saya sudah tunaikan janji saya, terjawablah sudah semua. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.